Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa muqtada hadhihi asy-syahadati aidan alla ta'taqid anna li rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haqqan fir rububiyyah wa tasrifil kaun aw haqqan fil ibadah. Dan di antara konsekuensi syahadat anna muhammadan rasulullah adalah tidak boleh engkau untuk berkeyakinan meyakini bahwasanya Rasulullah memiliki hak di dalam urusan rububiyah. Ya. Karena rububiyah itu murni hak Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga pengaturan alam semesta. Ya. Tidak boleh kita meyakini demikian. Apalagi au haqqan fil ibadah, hak di dalam peribadatan. Ya. Ibadah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyerahkan ibadah, ya, memperuntukkan ibadah kita kepada selain Allah. Ya. Kepada Rasulullah, ya. Kepada malaikat, ya, tidak boleh. Ibadah murni hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Bahkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba yang tidak boleh untuk diibadai, ya. Namanya hamba tidak boleh untuk diibadai, ya. Wa rasulun la yukadzab, akan tapi beliau juga adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan, ya. Karena beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah seorang yang amin, yang amanah, terpercaya menyampaikan wahyu dari Allah dengan benar. Wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'an minan naf'i awidh-dhurri illa ma syaa Allah. Dan beliau, Rasulullah alaihi salatu wasalam, sebagaimana manusia yang lain, ya, tidaklah memiliki atau tidak menguasai bagi dirinya sendiri sesuatu pun dari an-nafa' awad-dur, ya, kemanfaatan maupun kemudaratan, ya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya beliau adalah makhluk, ya, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan dari diri beliau sendiri, ya, apalagi orang lain, kecuali apa yang Allah kehendaki. Dalilnya banyak di dalam Al-Quran. Di sini disebutkan sebagiannya oleh Asy-Syarih rahimahullah. Yang pertama dari surat Al-An'am ayat yang ke-50. Qul, katakan wahai Muhammad alaihissalatu wassalam, La aqulu lakum indi khazainullah. Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada umatnya, La aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan, tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wala a'lamul ghaiba. Dan juga aku tidak pernah mengatakan bahwasanya aku mengetahui ilmu gaib. Ya. Jadi beliau pun, ya, karena seorang manusia biasa, tidaklah mengetahui perkara yang gaib. Kecuali apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Kalau Allah tidak mewahyukan kepada beliau perkara gaib tersebut, beliau tidak tahu. Ya. Beliau tidak tahu. Dan itu bisa kita lihat pada perjalanan hidup beliau, pada sirah beliau. Ya. Naam. Wala aqulu lakum inni malak. Dan juga aku tidak pernah mengatakan kepada kalian inni malak, sesungguhnya aku adalah seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah aku mengikuti kecuali yang telah diwahyukan kepadaku. Ya, intinya adalah beliau seorang manusia biasa, tapi bedanya beliau adalah seorang yang diberi wahyu. Naam. Fahuwa 'abdun ma'murun yattabi'u ma umira bihi. Maka beliau adalah seorang hamba, ya, makhluk, hamba Allah yang diperintah. Yattabi'u ma umira bihi. Beliau mengikuti apa yang beliau diperintahkan dengannya. Mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Wa qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin ayat yang ke-21 sampai ke-22, Qul inni la amliku li nafsi, atau Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Qul, sekali lagi Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, inni la amliku lakum darran wala rasyada. Sesungguhnya aku tidak bisa, ya, memberikan untuk kalian, ya, darran wala rasyada, tidak bisa mencegah kemudaratan, menolak kemudaratan, musibah dari kalian, atau juga memberikan kemanfaatan kepada kalian. Ya. Qul inni lai yujirani minallahi ahadun. Dan katakan wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, sesungguhnya aku tidak ada yang bisa melindungi aku dari Allah seorang pun. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungi aku dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Walan ajida min dunihi multahada. Dan tidak ada tempat berlindung yang aku bisa berlindung kepadanya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Multahada ay malja'ah, tempat berlindung. Tidaklah aku bisa mendapati tempat berlindung dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanah, dalam ayat yang lain juga, Qul, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Tidaklah aku memiliki bagi diriku sendiri kemanfaatan maupun kemudaratan, ya, untuk mendapatkan manfaat maupun untuk mencegah madarat, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yassu. Kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, ya, mengetahui seluruh perkara gaib, tentu aku akan memperbanyak, ya, kebaikan-kebaikan, dan tidak akan menimpa kejelekan kepada aku sedikitpun. Ya, ai walau kuntu a'lamul ghaiba la fa'altul asbab allati a'lamu annaha tukatsiru li al-masalih wal manafi'. Kalau seandainya aku tahu seluruh perkara gaib, ya, maka aku akan mengerjakan sebab-sebab, seluruh sebab-sebab yang aku ketahui agar aku bisa mendapatkan kemaslahatan yang sebanyak-banyaknya. Ya. Walattaqaitu ma yakunu minasyarr qabla ayyaqa. Dan aku akan bisa terhindar dari kejelekan sebelum kejelekan itu menimpaku. Ya, itu makna wa mamassaniyassu. Ai walattaqaitu ma yakunu minasyarr qabla ayyaqa. Kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, ya, tentu tidak akan menimpa kejelekan kepadaku. Tapi buktinya apa? Buktinya beliau juga tertimpa musibah. Ya. Beliau tertimpa sakit. Ketika perang juga terluka. Ya. Naam. Ini artinya beliau adalah seorang manusia biasa yang tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah beritakan kepada beliau. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Hanyalah aku seorang nadhir, pemberi peringatan. Wa basyir, penyampai kabar gembira, pemberi peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, dan penyampai kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan ketaatan. Liqaumi yu'minun, ya, penyampai kabar gembira kepada kaum mukminin. Wa bihadza ta'lam annahu la yastahiqqul ibadata. Dari sinilah engkau bisa mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi, baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi yang tingkatannya di bawah beliau dari kalangan makhluk, ya. Wa annal ibadata laisat illa lillahi ta'ala wahdah. Ibadah itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Tidak boleh ibadah itu diserahkan kepada selain Allah. Kepada Rasulullah. Ataupun yang selain beliau yang tingkatannya di bawah beliau. Apalagi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah kurbanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku hanya milik Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dengan itulah aku diperintahkan dan akulah orang yang pertama kali berislam. Wa anna haqqahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tunazzilahu almanzilata allati anzalahu Allahu ta'ala iyyaha. Maka hak beliau, hak Rasulullah atas kita sallallahu alaihi wasallam adalah an tunazzilahu almanzilata allati anzalahu Allahu ta'ala iyyaha. Engkau, ya, menempatkan beliau pada posisi yang memang Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di posisi tersebut. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, ya. Letakkanlah beliau pada posisi yang memang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa annahu Abdullah wa rasuluh. Bahwasanya beliau adalah Abdullah, hamba Allah, makhluk, ya. Hamba Allah wa rasuluh. Akan tapi, ya, beliau adalah seorang rasul yang diberikan wahyu, ya. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Semoga salawat dan salam atas beliau. Baik, selesai kita dari pembahasan makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga dari sini selesai pembahasan pula penyebutan dalil-dalil tentang syahadatain. Sekarang kita beralih ke penyebutan dalil ibadah yang berikutnya dari rukun Islam. Setelah syahadatain, setelah dua kalimat syahadat, berikutnya adalah salat dan zakat. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu taala. Dalil ibadah salat dan ibadah zakat, dalil yang menunjukkan bahwasanya salat dan zakat termasuk bagian dari agama, ya. Dan begitu pula tafsir dari tauhid adalah firman Allah taala dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hunafa, dalam kondisi hunafa, ya, hanif, jamak dari hanif, yaitu berpaling dari kesyirikan menuju tauhid. Itu makna hanif, al-ma'il anisyirik ila tauhid, berpaling dari kesyirikan menuju tauhid. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mereka juga diperintahkan untuk menegakkan salat serta menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu wa dalilus salati waz zakah ai ad-dalil ala anna as-salata waz zakata min ad-din. Qauluhu taala, yaitu dalil yang menunjukkan bahwasanya salat dan zakat termasuk bagian dari agama adalah firman Allah taala dalam surat Al-Bayyinah tadi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah." Wa hadhihi al-ayatu 'amatun shamilatun li jami'i anwa'il ibadati fala budda an yakuna al-insanu fiha mukhlishan lillahi 'azza wa jalla hanifan muttabi'an li syari'atihi. Maka ayat ini adalah ayat yang umum dan syamilah, yang mencakup luas, li jami'i anwa'il ibadah, mencakup seluruh jenis ibadah. Fala budda an yakuna al-insan fiha mukhlishan lillahi 'azza wa jalla hanifan muttabi'an li syari'atihi. Maka ketika seorang hamba melakukan dan melaksanakan ibadah, labud, haruslah dia ketika melaksanakan ibadah tersebut ikhlas. Ya, ikhlas hanya kepada Allah, hanif, tidak berbuat syirik sedikit pun, ya, muttabi'an li syari'atihi, mengikuti syariatnya. Ini adalah syarat diterimanya ibadah. Ikhlas, tidak ada kesyirikan padanya, dan mengikuti tata cara yang telah dibimbingkan di dalam syariat. Qauluhu wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, hadza min babi athfil khas 'alal 'am. Ini adalah bab penyandaran sesuatu yang lebih khusus kepada sesuatu yang lebih umum, ya. Li'anna iqamatas salati wa ita'az zakati minal ibadah. Karena salat dan zakat, menegakkan salat dan menunaikan zakat itu termasuk bagian dari ibadah. Di depan ayat Allah sudah menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidaklah Allah memerintahkan mereka kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian Allah sebutkan di akhir ayat wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Padahal salat dan zakat itu termasuk ibadah, tapi kenapa disebutkan lagi? Ini min bab atfil khas 'alal 'am. Penyebutan suatu yang khusus, ya. Penyandaran suatu yang lebih khusus kepada suatu yang umum, ya. Sesuatu yang umum ibadah. Kemudian dirinci, ya. Di antara jenis ibadah adalah salat dan zakat. Walakinnahu subhanahu wa ta'ala nassa 'alaihima lima lahumā min al-ahammiyati fas-ṣalātu 'ibādatul badan waz-zakātu 'ibādatul māl. Akan tapi Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menaskan, menyebutkan dua ibadah ini tadi, salat dan zakat, secara nas dalam ayat tersebut, lima lahumā min al-ahammiyah. Karena kedua ibadah tersebut, salat dan zakat, memiliki ahammiyah, ya. memiliki urgensi, ya, sangat penting. Fasholatu ibadatul badan. Salat itu adalah ibadah badaniyah, ya, ibadah badan. Wazakah ibadatul mal. Adapun zakat ibadah harta. Ya. Wahuma qarinatan fi kitabillah. Dan kedua ibadah ini tadi, salat dan zakat ini qarinatan. Sering dipasangkan di dalam Al-Qur'an. Sering disebutkan secara bergandengan di dalam Al-Qur'an. Kenapa alasannya? Karena keduanya memiliki ahammiyah. Ya, sangat penting di dalam Islam. Ibadah yang terpenting di dalam Islam, ya. Nah, sehingga sering disebutkan secara bersamaan. Qauluhu wa dzalika dalam ayat tadi, wa dzalika ai ibadatullah mukhlishina lahuddin hunafa wa iqamatus shalah wa itauz zakah. Wa dzalika itu isim isyarah kembalinya kepada ibadatullah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, hunafa, berpaling dari kesyirikan menuju tauhid, menegakkan salat, menunaikan zakat. Wa qauluhu dinul qayyimah, semua ibadah yang disebutkan tadi, aidinul dinul millah al qayyimah allati la i'wijaja fiha li'annaha dinullahi azza wa jal wa dinullah mustaqimun, yaitu agama yang lurus yang tidak ada kebengkokan padanya, karena sesungguhnya itu adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan agama Allah adalah lurus. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain, surat Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, wa anna hadza, sesungguhnya ini adalah jalanku, kata Allah, jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalanku itu, ya, maka kalian akan berpecah belah dari jalannya, ya, berpaling dari jalannya dan dalam keadaan berpecah belah. Wa hadhihi al-ayatul karimatu kama tadammanat dhikral ibadati was-salati waz-zakati faqad tadammanat haqiqata tauhid. Ayat ini, ayat yang mulia ini, selain mengandung penyebutan tentang ibadah, salat dan zakat, juga mengandung penyebutan tentang hakikat dari tauhid. Hakikat dari tauhid, wa annahu al-ikhlas lillah. Wa annahu al-ikhlas lillahi azza wa jal min ghairi mailin ila syirk. Bahasanya tauhid itu adalah ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah azza wa jal, dan min ghairi mailin, tidak ada kecondongan sedikit pun kepada kesyirikan. Ini makna tauhid. Jadi harus murni ikhlas, tidak boleh ada kecondongan sedikit pun kepada kesyirikan. Faman lam yukhlis lillahi lam yakun muwahhida. Barang siapa yang tidak mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, maka dia bukan termasuk muwahhid, bukan termasuk ahli tauhid. Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillahi lam yakun muwahhida. Dan barang siapa yang menjadikan atau menyerahkan ibadahnya untuk selain Allah, maka dia juga bukan termasuk muwahhid, bukan termasuk golongan ahli tauhid. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berikutnya disusul dengan penyebutan dalil tentang ibadah siam, puasa dan al-hajj, ibadah haji. Dalilus siami qawluhu ta'ala, dalil puasa, bahasanya puasa termasuk agama, ya, bahkan termasuk rukun Islam, adalah firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan dan diwajibkan atas kalian as-siyam, ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala, dan dalil ibadah haji, bahwasanya haji adalah termasuk bagian dari agama, adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan walillah, dan merupakan hak Allah 'alan nas, atas manusia, hajjul baiti, berhaji ke Baitullah, Ka'bah, man istata'a ilaihi sabila, bagi barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan menujunya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, barang siapa yang kufur, tidak mau menerima syariat haji atau enggan untuk melaksanakan ibadah haji, ya, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sungguhnya Allah maha kaya atas seluruh alam semesta, tidak butuh kepada hajinya kita. Allah tidak butuh kepada ibadah kita, sama sekali Allah tidak membutuhkannya. Ibadah kita, segala apa yang kita lakukan dari berbagai macam ibadah, itu manfaatnya, maslahatnya kembali bagi diri kita sendiri. Kebaikannya untuk diri kita sendiri. Adapun Allah tidak butuh kepada ibadah kita, tidak butuh kepada sholat kita, tidak butuh kepada zakat kita, tidak butuh kepada puasa kita, dan juga tidak butuh kepada haji kita. Tapi Allah perintahkan kita untuk melaksanakannya, agar Allah memberikan kepada kita ganjaran pahala yang kembalinya kepada diri kita sendiri. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, qawluhu wa dalilus siyami, dalil ibadah puasa, ay dalilu wujubihi, dalil yang menunjukkan wajibnya ibadah puasa, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, wa fi qawlihi kama kutiba alal ladzina min qablikum fawaid. Dan dalam penggalan firman Allah tersebut, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, di sini mengandung faidah-faidah. Setidaknya ada 3 faidah dari penggalan ayat ini. Yang pertama, ahamiyatus siyam, menunjukkan tentang pentingnya ibadah puasa. Haitsu faradahullahu azza wa jalla 'alal umam min qablina. Kenapa ibadah puasa itu adalah ibadah yang penting? Karena Allah telah mewajibkan ibadah tersebut kepada umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita pun telah diberikan kewajiban untuk beribadah puasa. Wa hadza yadullu ala mahabbatillahi azza wa jallahu. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lazimun likulli ummah. Dan bahwasanya ibadah puasa itu wajib bagi setiap umat-umat. Tsanian, faedah yang kedua, at-takhfif 'ala hadhil ummah, sebagai bentuk keringanan untuk umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haitsu innaha lam tukallaf wahdaha bisiyam alladhi qad yakunu fihi masyaqqatun 'alan nufus wal abdan. Karena di dalam penggalan ayat ini Allah menyebutkan ibadah puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, sehingga lebih terasa ringan bagi kita. Oh, ternyata umat sebelum kita pun telah dikenai kewajiban puasa, sehingga kita lebih ringan untuk melaksanakannya. Yang mungkin bisa jadi ketika kita terkenai kewajiban puasa, itu terdapat rasa berat, ya, karena memang puasa itu, ya, berat untuk jiwa dan badan. Tapi ketika Allah sebutkan ibadah puasa ternyata telah dibebankan kepada umat-umat sebelum kita, maka kita lebih terasa ringan untuk mengamalkannya. Thalithan, faedah yang ketiga, al-isyarah ila anna Allah Ta'ala akmala lihadihil ummati dinaha haythu akmala laha al-fadaila allati sabaqat li ghairiha. Ini adalah isyarat yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala telah menyempurnakan untuk umat ini agamanya. Menyempurnakan agama Islam ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Haitsu akmala laha al-fadha'il allati sabaqat li ghairiha. Yaitu dengan Allah menyempurnakan kesempurnaan, ya, menyempurnakan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang telah didapatkan umat-umat sebelumnya, Allah juga berikan kepada umat ini. Ya. Itu dengan diwajibkannya dan disyaratkannya ibadah puasa ini. Ini termasuk keutamaan dari Allah yang Allah sudah memberikannya kepada umat sebelum kita. Maka Allah juga memberikannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ya ayyuhalladzina amanu, sampai yang terakhir la'allakum tattaqun, bayyanallahu azza wa jalla fi hadhil ayati hikmatas siyam. Di dalam ayat ini, di akhir-akhir ayat ini Allah menjelaskan hikmata as-siyam, hikmah dari ibadah puasa. Biqaulihi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ay tattaqunallaha bisiyamikum wa ma yatarattab 'alaihi min khisalit taqwa. Yaitu engkau bertakwa kepada Allah, ini adalah hikmah ketika seorang hamba mau melaksanakan ibadah siam, yaitu kalian akan bisa bertakwa kepada Allah dengan ibadah puasa kalian. Wa ma yatarattab 'alaihi min khisalit taqwa. Dan apa berbagai buah yang akan bisa kita dapatkan, ya, dari berbagai, ya, khisal at-taqwa. Nah, ketakwaan. Waqad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadhil faidah biqaulihi. Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih telah mengisyaratkan hal ini, ya, telah mengisyaratkan tentang faidah ini. Biqaulihi man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang ketiga berpuasa, ya, tidak mau meninggalkan qawla az-zur. Qawla az-zur adalah ucapan dusta, ucapan yang batil. Wal 'amal bihi, dan mengamalkannya, mengamalkan amalan-amalan yang batil yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ketika puasa tidak meninggalkan hal itu, ya, puasa tapi juga berbicara dusta, puasa tapi juga berbicara batil, berpuasa tapi juga beramal dengan amalan yang tidak diridhai Allah, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh, ya, kepada puasanya, tidak butuh kepada puasanya, ya, di mana di dalam puasa tersebut dia meninggalkan makanan dan minuman, maka Allah tidak butuh kepada itu, ya. Karena puasa itu tidak hanya sekedar puasa badan, ya. Puasa menahan diri dari makan dan minum, tapi puasa lebih umum sifatnya menahan diri dari berbagai hal yang tidak Allah ridhoi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.